بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala dari kitab Al-Ashribah, bab yang ke-17, anjuran mengedarkan air, susu dan lainnya dari sebelah kanan orang yang memulai minum. Hadis yang pertama dan kedua telah kita baca. Ya. Hadis yang kedua kejadiannya di rumah Anas bin Malik. Ya. Radhiyallahu ta'ala an. Ketika dia bercerita, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi tiba di Madinah, wa ana ibnu ashrin. Ketika itu saya berumur 10 tahun. Wa mata, dan beliau meninggal dunia, wa ana ibnu ishrin, dan saya berumur 20 tahun. Wa kunna ummahati yahsusnani ala khidmatihi. Ibu-ibu saya mendorong saya, menganjurkan saya untuk menjadi pembantu Nabi. Ibu-ibunya dimaksud di sini ibu kandungnya dengan bibi-bibinya. Fadakhala alaina darana. Suatu ketika Nabi SAW datang ke rumah kami. Fahalabna lahu min syatin dajin. Maka kami memerah susu dari seekor kambing piaraan rumah. Ya, bukan digembalakan tapi di rumah. Ya. Wasibalahu min bi'rin fiddar. Dicampur air dari sumur yang ada di pekarangan. Ya. Fashariba Rasulullah SAW, maka Nabi pun minum. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepadanya, wa Abu Bakrin an shimalihi. Ketika itu Abu Bakar berada di sebelah kirinya. Kata Umar, ya Rasulullah, a'ti Abu Bakrin. Kata Umar, wahai Rasulullah, berikan kepada Abu Bakar. Fa'tahu a'rabiyan an yamini. Nabi justru memberikan susu yang sudah diminumnya ke orang badui yang berada di sebelah kanannya, dan dia bersabda, waqala Rasulullah sallam, al-ayman fal-ayman. Ya, jadi mungkin ini juga termasuk syariatnya ya. Ketika kita memulai dari sebelah kanan, sementara di sebelah kiri kita orang yang lebih utama, orang yang lebih mulia, orang yang lebih tinggi kedudukannya, sunnahnya ketika kita serah berikan ke sebelah kanan, kita harus mengucapkan itu agar dia paham. Ya. Al-Aiman fal-Aiman. Al-Aiman fal-Aiman. Ini sunnah, hadis Nabi yang kita ucapkan sebagai alasan kita. Kenapa kita dahulukan yang sebelah kanan? Karena Nabi yang mendahulukan, ya, yang melakukannya. Ya. Ini hadis kedua, kemudian kita lanjutkan. 5228. Kata Imam Muslim, haddatsana Yahya ibn Yahya wa Qutaibah wa Ali ibn Hujrin. Ini tiga orang gurunya. Qalu haddatsana Ismail wa huwa ibn Ja'far an Abdullah ibn Abdurrahman ibn Ma'mar ibn Jazm ibn Hazm Abi Tuwalah al-Ansari annahu sami'a Anas bin Malik. Sampai di situ hanya sebatas sanadnya Imam Muslim dengan tiga orang gurunya. Kemudian ketika tiga orang gurunya meriwayatkan dari Ismail bin Ja'far, dan Ismail bin Ja'far meriwayatkan dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar bin Hazm Abu Tuwalah al-Ansari, dan beliau ini meriwayatkan dari Anas bin Malik. Kemudian ha rumus, ya, maksudnya berpindah ke sanad yang baru. Wa haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qanab, ini guru Imam Muslim yang kelima. Yang kelima ini di sanad yang baru. Wal lafdhulah qala haddatsana Sulaiman yakni bin Bilal an Abdullah ibn Abdurrahman, yang tadi Abdullah bin Abdurrahman ibn Ma'mar ibn Hazm annahu sami'a Anas bin Malik yuhaddits. Ya, dia mendengar Anas bin Malik menyampaikan, qal, kata Anas, atana Rasulullah SAW fi darina. Nabi datang berkunjung ke rumah kami, fastasqa, maka dia minta minum. Ya, menunjukkan bolehnya tamu minta minum. Ya. Fahalabna lahu syatun syatan, maka kami perah untuknya dari seekor kambing. Thumma syubtuhu min ma'i bi'rin, min ma'i bi'ri, kemudian saya campur dengan air sumur kami atau saya, min ma'i bi'ri hadha, ya, dari air sumur kami ini atau saya ini, disebutkannya atau ditunjukkannya sumurnya di rumahnya. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya serahkan kepada Nabi. Fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun minum. Wa Abu Bakrin an yasari wa Umar wijahahu. Ya. Yang mana Abu Bakar ketika itu di sebelah kirinya dan Umar di hadapannya. Ya. Itulah posisi mereka. Nabi duduk di sebelah kirinya Abu Bakar, di depannya, di hadapannya siapa? Umar. Wa Arabiyun an yamini, sementara seorang badui di sebelah kanannya. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min surbihi, kata Anas, ketika Nabi selesai dari minum, qala Umar, Umar berkata, hadza Abu Bakrin ya Rasulullah yurihi iyyah. Umar menunjuk, ini Abu Bakar ditunjuknya sebelah kiri Nabi, dan Umar memperlihatkan Nabi, memperlihatkan Abu Bakar kepada Nabi. Mungkin ya hanya sekedar menegaskan, sementara Nabi tahu bahwa Abu Bakar di sebelah kirinya. Ya, dia nunjuk, itu sebelah kirimu ada Abu Bakar. Ya, memberikan isyarat bahwa setelah selesai Nabi minum. Ya, karena memang semua para sahabat tahu bahwa minum ini akan digilirkan, bukan Nabi saja yang minum, akan digilirkan. Maka Umar berharap bahwa yang didahului, yang diberikan oleh Nabi setelahnya adalah Abu Bakar. Maka dia mengesankan untuk menyadarkan Nabi bahwa di samping kirinya ada Abu Bakar. Ya, ya. Yang yurihi. Ia perlihatkan ya, kepada Nabi Abu Bakar. Ya, memperlihatkan maksudnya mempertegas kepada Nabi bahwa di samping kirinya ada Abu Bakar. Khawatir Umar, Nabi lupa bahwa di samping kirinya ada Abu Bakar. Ya, itu yang dia maksud. Ya. Fa'ata Rasulullah SAW al-A'rabi. Namun Nabi SAW justru memberikan minuman tadi ke badui yang di sebelah kiri kanannya. Wa taraka Abu Bakrin wa Umar. Bahkan Nabi SAW justru meninggalkan Abu Bakar yang ada di sebelah kirinya dan Umar ada yang ada di hadapannya. Dia justru dia bahkan memberikan kepada orang Badui yang ada di sebelah kanannya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, al-aymanuna al-aymanuna al-aymanuna. Kalau tadi kan al-ayman fal-ayman, kalau sekarang ini al-aymanuna al-aymanuna al-aymanuna, maksudnya sama. Dahulukan orang-orang yang ada di sebelah kanan, di sebelah kanan, di sebelah kanan. Diulang tiga kali oleh Nabi SAW. Lalu Anas mengatakan, qala Anas. Nah, ini yang luar biasa. Ini yang kesimpulan dari Anas bin Malik. Qala Anas, fahiya sunnatun, fahiya sunnatun, fahiya sunnah. Ya, apa yang diperbuat Nabi itu benar-benar sunnah. Karena Nabi SAW justru tidak mengindahkan harapan Umar dan meninggalkan manusia yang paling dicintainya. Abu Bakar dan Umar ini manusia yang paling dicintai Nabi. Justru dia mengutamakan manusia yang tidak terpandang, orang Badui lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa mendahulukan yang kanan ini benar-benar sunnah. Itu yang dipahami oleh Anas. Maka dia mengatakan, fahiya sunnah, fahiya sunnah, fahiya sunnah. Kalau itu sunnah biasa-biasa saja, mungkin sah-sah saja Nabi mendahulukan Abu Bakar. Ya, sah-sah saja Nabi SAW mendahulukan Umar yang ada di hadapannya. Karena mereka manusia yang paling mulia. Dan para sahabat pun pasti, dan orang Badui ini pun, mungkin pasti dia merasa tidak apa-apa. Karena yang dahulukan oleh Nabi Abu Bakar. Tetapi Nabi ingin menegaskan bahwa mendahulukan yang sebelah kanan ini yang sunnah sekali. Anas, itu yang dipahami oleh Anas radhiyallahu ta'ala. Dia mengatakan fahiya sunnah. Dan bukan hanya satu kali dia tegaskan, fahiya sunnah, fahiya sunnah. Itu yang sunnahnya. Siapapun yang sebelah kiri, yang penting kanan harus kita dahulukan. Ini ketegasan dari Nabi SAW. Al-Aiman, al-Aiman. Al-Aiman, al-Aiman. Siapapun di sebelah kanan itu, siapapun, siapapun. Saya rasa antara kita dengan non-Muslim mungkin tidak jauh beda antara Badui ini dengan Abu Bakar. Antara Badui ini dengan Abu Bakar, dengan Umar. Ya, dari sisi kemuliaannya. Maka Nabi mengatakan al-aymanuna al-aymanuna al-aymanuna. Diingatkan kepada Umar, diingatkan kepada Abu Bakar agar dia menerima bahwa yang saya lakukan ini yang sebenarnya, yang hak. Ya. Ya. Pengajaran siapapun yang sebelah kanan. Bahkan dalam sebagian riwayat justru anak kecil, bukan orang Badui, anak kecil. Nanti akan ada ayatnya, hadisnya. Ya, kita baca lagi 5229. Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah ibn Sa'id an Malik ibn Anas mimma quri'a alaihi an Abi Hazim an Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Ini hadis Sahal ibn Sa'ad ya. Kalau tadi hadis Anas, sekarang hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah SAW utiya bi syarabin fashariba minhu. Ya, kata Sahal, Nabi SAW diberikan minuman lalu dia minum. Wa an yaminihi gulam. Ya, dan sementara ketika itu di sebelah kanannya ada seorang anak kecil, gulam. Wa an yasarihi asyyah. Dan di sebelah kanan kirinya ada para tetua, ya. Orang-orang tua-tua. Maksudnya yang tua-tua daripada sahabat, yang mulia-mulia, yang punya kedudukan tinggi. Ya. Kata Sahal, wa an yasari asyyahun. Faqala lil ghulam. Nabi SAW bertanya kepada anak kecil tadi, yang penting asalnya dia harus dahulukan dia. Ya. Kata Nabi kepada anak kecil yang ada di sebelah kanannya, ata'dzanuli an u'tiya haula. Ini pertanyaan Nabi, minta izin dia dulu karena dia itu hak dia. Maukah kamu mengizinkan saya untuk memberikan kepada kakek-kakek kamu ini, ya maksudnya yang tua-tua dari para sahabat, mulia-mulia. An u'ti ha'ula, itu yang sebelah kiri Nabi. Faqala al-ghulam la. Ya, maka dan bukan la saja, la wallahi la u. Perhatikan bagaimana cerdasnya anak kecil ini. Bagaimana cerdasnya? Dia mengatakan la wallahi la uthiru binasibi minka ahadan. Ya. Tidak, demi Allah saya tidak akan membiarkan orang lain mendapatkan bahagian dahuluan dari apa yang kamu serahkan. Ya. Kan Nabi yang menyerahkan. Dia tidak mau ada orang lain yang dia tidak mau memberikan haknya kepada orang lain dalam ketika yang menyerahkan sesuatu itu Nabi. Ya, ini keberkahan juga yang didapatkan. Ya, kecuali mungkin orang lain yang menyerahkan. Ya, terserah. Sekarang Nabi yang menyerahkan. Bekas Nabi pula, sisa Nabi pula. Ya, sisa Nabi pula. Mulutnya pun sebelumnya adalah mulut Nabi sebelum itu. Maka dia mengatakan, saya tidak akan biarkan seorang pun mengambil bahagian saya. Dia mengatakan, la wallahi, bersumpah pula dia. Ya. Qal fatallahu Rasulullah SAW fi yadihi. Fatallahu Rasulullah SAW fi yadihi. Dan Nabi SAW pun meletakkan wadah tadi di tangannya untuk dia minum sisa Nabi yang ada dalam wadah tersebut. Ya. Nabi SAW minta izin terlebih dahulu untuk memberikan. Ya, ternyata dia tidak mau. Ya. Dan Nabi SAW juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu hak dia. Ya, hak dia. Ini hadis yang lain, ya, kasus yang lain. Kalau kasus Anas itu siapa? Arab Badui. Ya, Arab Badui. Kalau ini kasusnya anak-anak, hadis Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala. 5230 Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibn Yahya qala akhbarana Abdul Aziz ibn Abi Hazim ha wa haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Yaqub yakni ibn Abdul Rahman al-Qari kilahuma an Abi Hazim an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu an anin Nabi SAW bimithlihi, dengan lafaz hadis yang sama dengan yang tadi. Walam yaqula fatallahu, cuma di sini tidak ada dia letakkan di tangannya. Walakin fi riwayat Yaqub qala fa'atahu iya, ganti fatallah, Nabi SAW letakkan di tangannya, diganti dengan riwayat maka Nabi serahkan kepadanya. Tidak ada perbedaan meletakkan di tangan dengan menyerahkan. Ya, tetapi Imam Muslim, bagaimana Imam Muslim dengan dua kata yang maknanya sama, dia betul-betul amanah ketika menyampaikannya. Ya, dia tidak meriwayatkan dengan makna, dia meriwayatkan seperti lafaz yang dia dengar dari gurunya. Ketika beberapa orang gurunya berbeda mengungkapkan tallahu dengan a'ta yang maknanya sama, yang satu meletakkan di tangan, yang satu menyerahkan, intinya sama, tetapi karena dia berbeda, Imam Muslim ketika menyampaikannya juga membedakan. Yang satu mengatakan fatallahu, yang lain mengatakan fa'atahu iya. Ini bagaimana terjaganya hadis Nabi SAW sampai kepada kita. Apalagi Al-Quran. Ya, hadis saja sampai sebegini detail, sebagai begini ketat. Tentu Al-Quran lebih lagi, karena Al-Quran lafaznya memang dari Allah SWT yang harus dijaga. Dan bahkan Allah yang menjamin penjagaannya. Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami benar-benar menjaganya. Dijaga oleh Allah Al-Quran. Ya. Walaupun berkurang orang yang hafal Al-Quran misalnya, tetap saja terjaga dalam mushaf. Terjaga dalam mushaf Al-Quran. Tetapi tetap, bahkan sekarang ini sudah marak orang menghafal Al-Quran. Ya. Upaya untuk menjaganya di dada, karena sebelum terjaga dalam catatan, dalam kertas, di atas kertas, dia terjaga di dalam dada. Al-Quran itu dia hafal terlebih dahulu, baru ditulis, baru dikumpulkan. Ya, dia dihafal oleh para sahabat, baru ditulis. Dia sebelum di kertas, dia di atas, di dalam dada. Dan itu terus, kalaupun tidak ada lagi mushaf Al-Quran di muka bumi ini, tetap akan tersebar Al-Quran, karena yang menghafalnya banyak. Dan bahkan kekuatan penjagaan di dada lebih daripada kekuatan terjaga dalam kertas, di atas kertas. Kekuatan berkah, keberkahan yang tersimpan dan terjaga di dalam dada ini lebih terjaga, lebih aman daripada di kertas. Di kertas kalau seandainya tidak ada yang hafal, ya, orang hanya sekedar membaca, mudah untuk diotak-atik. Tulis, rubah saja harakatnya sementara orang tidak tahu. Tetapi karena dia disimpan di dada, apapun yang terjadi pada kertas itu orang tahu. Satu harakat saja yang berubah pasti mudah orang, karena seorang sudah hafal. Orang hafal. Ya. Dan inilah Al-Quran. Hadis saja seperti ini, apalagi Al-Quran. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah hadis-hadis yang ada di bawah bab anjuran mengedarkan air dan susu atau yang lainnya, makanan juga, ya, dari sebelah kanan orang yang memulai minum, ya. Jadi ketika ini bagi orang yang menghidangkan juga, ya, tentu ketika pertama kali terserah, ya, ketika menyerahkan pertama kali ada orang yang menghidangkan pertama kali, mungkin dia mendahulukan yang ternama atau yang terhormat, yang punya jabatan, yang punya pangkat, yang dimuliakan, didahulukan, seperti Anas bin Malik mendahulukan Nabi SAW karena dari situ Nabi yang paling mulia. Nah, setelah Nabi nanti barulah aturan ini, aturan mendahulukan yang kanan dan yang kanan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Dan kita masuk ke, ya, sebelumnya di halaman 743 ada beberapa pelajaran mungkin untuk lebih mudah kita memahaminya. Di dalam hadis-hadis ini terdapat banyak macam ilmu, maksudnya faedah, ya. Di antaranya memulai dengan tangan kanan pada waktu minum, dan hal lainnya adalah sunnah. Dalam masalah ini tidak ada perselisihan pendapat, dinukilkan dari Imam Malik mengkhususnya pada waktu minum. Ibnu Abdul Bar dan selain berkata pendapat ini tidak benar, dan Malik dari Malik dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dibolehkan minum susu campuran air. Yang ketiga, orang yang lebih dulu datang ke sebuah perkumpulan atau majelis seorang ulama dan orang tua, maka dia lebih berhak daripada orang yang datang setelahnya. Ini juga yang perlu diketahui, ya. Yang dahulu, kalau masalah setelah orang minum pertama, dia dahulu mendahulukan yang sebelah kanan. Tetapi kalau yaitu antrian, ya, tentu yang dahulu-dahulu, ya. Ya, jadi apa, pembahagian itu dalam dengan antri, nah, sunnahnya juga yang paling dahulu dia yang paling berhak mendapatkan haknya. Kita lanjut hadis bab berikutnya. Nah, ini masuk ke makanan, ya. Anjuran di sini bunyinya dalam bahasa Arab, ya. Ada kitab yang baru dibuat di sini dalam cetakan saya ini, kitab makanan, ya. Babnya istihbabu la'qil asabi'i wal qas'ah wa aklil luqmah saqitah ba'da mashi ma yusibuha min adha wa karahatu mashil yadi qabla la'q. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, anjuran menjilat jemari dan mangkok, ya, setelah selesai proses makan. Ya. Yang kedua, memakan suapan makanan yang jatuh setelah membersihkannya. Dan bila mana ada makanan yang jatuh, anjurannya untuk diambil dan dibersihkan untuk dimakan. Ya, membersihkannya dari kotoran yang mengenainya. Kemudian yang ketiga, makruhnya membersihkan tangan sebelum sisa yang ada tangan itu dimakan, dihabiskan. Nanti hikmahnya Nabi sudah akan jelaskan dalam hadis. Jangan di sini masih banyak nasi-nasinya, kemudian kita habis-habiskan di situ masih ada butiran-butiran nasi, masih ada bekas-bekas dagingnya atau ikannya atau apapun juga, lalu kita bersihkan dan terbuang begitu saja. Ya. Ini tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya nanti akan kita ketahui dari hadis-hadis beliau. Ya. Hadis yang pertama, ada beberapa adab. Yang pertama, menjilat jemari, ya. kemudian mengambil makanan yang terjatuh. Karena makan kita ini tujuannya bukan hanya sekedar melepaskan lapar, menghilangkan lapar, tapi berkahnya, berkahnya yang kita inginkan. Kemudian tadi sebenarnya yang terakhir ini hampir sama dengan maksud yang ke yang pertama ya. Makruh mencuci tangan sebelum menjilatnya, sementara yang pertama anjuran menjilat, yaitu membersihkan yang ada di jari jemari kita. Ya. Berarti poin intinya hanya dua, jangan biarkan makanan sisa makan itu terbuang di jemari kita sebelum kita manfaatkan. Ya. Kemudian yang kedua, makanan yang terjatuh coba untuk diambil bila mana dia masih bersih ya, langsung makan, kalau tidak dibersihkan. Ya. Hadis yang pertama 5231, salah nomor, hati-hati. Ya. Ya, 5200. Tengok halaman 741. Hadis terakhir berapa buat nomornya? Nah, ya. 5231. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amr an-Naqib wa Ishaq bin Ibrahim wa bin Abi Umar. Ini empat orang guru Imam Muslim di sini. Qala Ishaq barana wa qala akharuna haddatsana Sufyan an Amrin an Ata'an an Ibn Abbas. Hadisnya Ibn Hadis bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala qala Rasulullah sallam, Nabi bersabda, dan ini bunyi hadisnya. Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Bila apabila salah seorang kamu makan, kata Nabi kita nih, hadisnya sahih dari Muslim, maka memakan makanan, maka janganlah dia membersihkan tangannya. Ini juga bahwa makan itu menggunakan tangan. Ya. Nabi SAW menggunakan tangan. Maka janganlah dia membersihkan tangannya sampai dia menjilatnya. Ya. Ini kalau sekarang jorok ya. Ya. Tapi ini hadis tuntunan Nabi. Apa joroknya kita, ya, jari kita sendiri. Dan bahkan di sini ada yang lebih mungkin lebih tidak disukai lagi, yaitu menjilatkannya. Ya, ya, menjilatkannya. Di situ ada uraian Nawawi. Ya, nah, mungkin cepat kita daripada lupa. Imam Nawawi menguraikan makna menjilatkannya. Tujuh lima enam. Dan ini yang kedua, ada sabda Nabi SAW, hatta yal'aqaha au yul'iqaha, hingga ia menjilatinya atau orang lain yang menjilatnya. Maksudnya, janganlah salah seorang dari kalian mengusap tangannya hingga ia menjilatinya terlebih dahulu. Jika tidak dilakukan, maka hendaknya orang lain yang menjilatinya. Dari orang-orang yang tidak merasa jijik dengannya, seperti istri, budak perempuan, anak, pembantu yang menyukainya dan tidak merasa jijik dengan perbuatan tersebut. Ini ketentuannya, dan ini belum tidak begitu mutlak diterima ya. Begitu juga dengan orang lain yang termasuk kategori ini. Ini contoh, seperti murid-murid yang ingin mengambil berkah. Ini perkataan Imam Nawawi ini tidak diterapkan ya. Murid-murid yang mengambil keberkahan orang lain, seperti murid-murid yang ingin mengambil keberkahan dari makanan dan suka mencari keberkahan dengan cara menjilatnya. Yang jelas keberkahan itu keberkahan makanannya, bukan gurunya, bukan tangannya ya. Keberkahan makanannya, karena nanti Nabi SAW menjelaskan bahwa dari bagian mana makanan itu yang memiliki berkah, kita tidak tahu. Jadi menjilat sisa makan itu bukan karena jarinya, tetapi karena sisa makanannya. Ya, sisa makanannya. Cuma ketika dia mungkin karena terlalu kekenyangan dan tidak bisa menjilatnya, dia boleh menjilatkan kebenaran. Tapi ini para ulama menjelaskan tertuju kepada istri. Ya, itu pun kalau tidak jijik. Itu pun kalau tidak merasa jijik. Kalau merasa jijik tentu dia sendiri yang harus. Karena ini masalah-masalah adab, bukan masalah kemestian. Kalau dia tidak membersihkannya, selesai, tidak dapat dosa. Ya, tidak membersihkan masjid siapanya, ya, dia meninggalkan salah satu dari adab yang diajarkan Nabi dalam makannya. Bukan sebuah hal yang berdosa dan mesti dijilatkan. Dan terjadi perceraian, kenapa? Saya harus ceraikan istri saya. Kenapa? Dia tidak mau jilat tangan saya. Ya, selesai makan. Ini tidak benar. Ya. Ini bukan suatu hal yang benar. Jadi adab yang diajarkan di sini adalah membersihkan, ya, fala yamsah yadahu, tangan yang digunakan untuk makan tadi jangan dibersihkan langsung, jangan dilap, ya. Nah, kalau kita sekarang dibersihkan dengan air dahulu baru dilap. Dan di sini adalah dilap, jangan dilap terlebih dahulu sampai dia menjilat sisa makanan yang ada di jari jemarinya. Ya. Dan di sini ada anjuran yang lain, yaitu menjilatkan kepada yang lain. Ya. Menjilatkan ini biasanya orang yang antara pasangan suami istri. Bila mana ada budak, tentu budak zaman dahulu, ya. Tapi antara yang dijelaskan oleh Imam Nawawi orang lain, ya, dan tujuannya mengambil berkah, ini tidak ada. Dia keberkahannya bukan pada jari jemarinya, tapi pada sisa makanan, bukan jari jemarinya. Siapapun orangnya. Ya. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dilakukan para sahabat pada Nabi. Selesai makanan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginikan, kemudian dijilat oleh sahabat. Tidak ada. Ya. Itu hadis yang pertama. Dan hadis berikutnya 5232. Imam Muslim mengatakan haddatsana Harun ibnu Abdullah qala haddatsana Hajjaj ibnu Muhammad ha wa haddatsana Abdu ibnu Humaid qala akhbarani Abu Asim jami'an ani ibn Jurayj ha wa haddatsana Zuhair ibnu Harb wal lafdhu lah qala haddatsana Rauf ibnu Ubadah qala haddatsana ibnu Jurayj qala sami'tu Ata yaqulu sami'tu ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا أكل أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. Sama dengan hadis yang pertama. Ya. Sama lafaznya dengan hadis pertama. Bila mana salah seorang kamu makan, maka janganlah dia membersihkan tangannya sebelum sisa makanan di jari jemarinya dia ambil terlebih dahulu, dia makan. Ya. Ini dia makan terlebih dahulu. Dan kalau kita merasa tidak nyaman dengan menjilatnya, mudah sebenarnya, tinggal bersihkan, tumpahkan ke dalam piring lagi, ya. Hah? Iya, kan kita belum selesai nih, belum bersihkan, ya, masih tersisa nasi-nasi di tangan kita, dibersihkan satu persatu, tumpah, masukkan ke dalam piring lagi, kemudian masukkan ke mulut. Karena yang diingat di sini, dalam lafaz yang lain itu keberkahan itu pada butiran, bukan pada suapan. Keberkahan pada makan itu pada butirannya, bukan pada suapannya. Bisa jadi yang keberkahan itu ada pada butiran nasi yang terakhir, nasi yang terjatuh di luar, ya, berkah dari makan itu. Kalau hanya sekedar untuk kenyang, ya, ya, orang lebih banyak mungkin yang keluar daripada yang masuk. Dia makannya banyak, membelanjung, ya, apalagi makan pakai nampan. Ya, orang-orang Arab itu kita makan nampan besar, kambing satu ekor di atas nampan itu, nasinya banyak pula. Ya, nanti makan dagingnya yang tumpah dari ke bawah lebih banyak, nah, sekian banyak, dan pasti kemungkinan dari salah satu butir yang tertumpah itu ada keberkahan di sana, yang Allah berkahi kita, berkahi rezeki kita, berkahi daging yang tumbuh darinya, berkahi amalan yang dilakukan setelahnya. Jadi hadis yang kedua senada dengan hadis yang pertama. Hadis yang ketiga 5233, Imam Muslim mengatakan hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harbin wa Muhammad bin Hatim qalu hadatsana Ibnu Mahdi an Sufyan an Sa'd bin Ibrahim an Ibn Ka'b an Ibn Ka'b bin Malik an Abihi, yaitu Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala. Ka'b bin Malik. Ka'b bin Malik ini yang tiga orang yang tidak ikut perang Tabuk. Ya. Dia yang bercerita dalam hadis Sahih Bukhari bagaimana beratnya ujian di boikot, diputuskan hubungan selama 50 malam. Ya kan? 50 malam. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang berinteraksi dengannya, diucapkan salam, tidak ada yang menjawab. Ya. Dan seterusnya. Dan bahkan 10 malam terakhir dia disuruh pisah ranjang dengan istrinya. Berat, apalagi ditambah ketika ada permohonan dari Romawi, ada surat penting. Saya mendengar apa yang dilakukan oleh pemimpinmu kepadamu. Kalau kamu mau datang ke sini, maka kamu akan diberikan kedudukan yang mulia, harta yang melimpah. Kata Ka'b bin Malik, ini ujian lebih berat lagi. Makanya surat itu dirobek-robeknya sehalus-halusnya untuk menutup celah setan untuk merusaknya. Ya, sampai selesai dan Allah turunkan taubatnya. Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, Allah abadikan kisah mereka karena kejujuran. Allah berfirman dalam surat Taubah, wa 'ala tsalatsatil ladzina khullifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taba 'alaihim. Mereka langsung mendapat jaminan taubat, penerimaan taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia salah satunya. Dan untuk menghafal nama tiga orang tadi, yang satunya siapa? Salah satunya siapa? Ka'b bin Malik. Untuk menghafal nama tiga orang tadi dengan kata Mekah, para ulama mengatakan dengan kata huruf Mekah, mim kaf ha, Mekah. Ya, mimnya Murarah ibnu Rabi, kafnya kanya Ka'b bin Malik, hanya Hilal ibn Umayyah. Ya, ini membantu untuk menghafalnya. Murarah ibnu Rabi, Ka'b ibn Malik, ibn Malik, kemudian haknya Hilal bin Umayyah. Hadis Ka'b bin Malik, dia mengatakan radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yal'aqu asabi'ahu. Tadi hadisnya hadis lisan, ya. Hadisnya hadis apa? Lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila salah seorang kamu makan, maka jangan dia membersihkan tangannya sampai dia menjilatnya. Kalau sekarang ini apa hadisnya? Perbuatan. Nabi melakukannya. Kata Ka'ab, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjilat jari jemarinya. Ya. Yal'aqu asabi'ahu ats-tsalatsa min at-ta'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjilat tiga jarinya dari selesai makan. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan tiga jari. Ya, tiga jari. Dan kita juga makannya. Kita dari orang Asia ini makannya juga mendekati ke sunnah, karena kita makan kan di bagian ujung dari jari jemari kita. Ya kan, makannya kan tidak sampai ke sini. Ada yang makan sampai ke sini? Tidak ada, ujungnya aja. Nah, coba lihat orang Arab. Wah, ya, yang mendekat kepada kita ini lebih mendekat kepada apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dengan lima jari, ya, karena biasanya makanan kita ini makanan yang bercampur kuah. Dengan tiga jari sulit untuk mengambilnya. Makanan bercampur kuah. Makanya kita harus menggunakan keseluruhan jari. Ini yang diingatkan oleh Imam Nawawi. Kecuali, kata beliau dalam sarahnya, ini menunjukkan bahwa makan dengan tiga jari, kecuali bila mana makanannya bercampur kuah. Maka boleh menambahkan jari yang kelima, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Ya. Ya, keempat dan kelima berarti jari manis dengan kelingking, ya. Karena asalnya adalah dari telunjuk dengan tengah bersama ibu jari. Kemudian tambahkan yang keempat kelima. Dan itu pun hanya jarang, ya, ruas jari yang pangkal ini kita kena oleh makanan. Dia maksudnya ujungnya saja. atau hanya di jarinya saja, sementara telapak tangan kita tidak pernah dikenai oleh makanan. Ya. Walam yadhkur Ibnu Hatim ats-Tsalas wa qala Ibnu Abi Syaibah la riwayah fi riwayatihi an Abdurrahman bin Ka'ab an abihi. Ya. Itu tadi Nabi SAW menjilat sendiri, berarti dia menanjurkan dengan lisan dan dia menerapkan dengan perbuatannya sendiri. Jadi hadis ini hadis qauli dan hadis fi'li, karena hadis itu terbagi beberapa, yaitu perbuatan, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, sifat Nabi. Itu semuanya hadis. Nah, sekarang dua bagian dari hadis itu ada, yaitu Nabi langsung mengatakan apabila salah seorang dari kalian makan, maka jangan dia bersihkan tangannya sebelum dia menghabiskan sisa makanan yang ada di jari-jarinya dengan menjilatnya. Yang kedua, dia melakukan sendiri. Dia melakukan dan terlihat dia melakukan. Berarti ini lebih tegas lagi ya. Bukan hanya sekedar hadis qauli. Banyak tersisa hadis di bawahnya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak lagi dan kita cukupkan ya. Saya masih digerakkan mulut itu. Ya, si apa? Ngilu-ngilu. Ya. Sini. Allah Ta'ala alam, sallallahu wa sallam, mubarak wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.